dengan perkataan ataupun perbuatan. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin, atau dengan permintaan Allahumma ajirna minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana isrif anna azaba jahannam, dalam suratul Furqan. Ya Allah, wahai Rabb kami, palingkanlah dari kami azab jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, walastajara rajulun muslim Allah minan nar thalathan illa qalatin nar Allahumma ajirhu. Tidaklah meminta perlindungan dari azab api neraka tiga kali kepada Allah yang dilakukan seorang muslim, tidaklah meminta perlindungan dari azab api neraka tiga kali kepada Allah yang dilakukan oleh seorang muslim atau yang diminta oleh seorang muslim, kecuali neraka mengatakan illa qalatin nar Allahumma ajirhu. Ya Allah, selamatkan, lindungi dia dari azab api neraka. Karena itu seorang berkata Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma a'idna minan nar. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man sa'ala Allah al-janna thalatha marrat qalatil janna Allahumma adkhilhul janna. Siapa yang meminta surga tiga kali, maka surga pun akan berkata meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nar thalatha marrat, dan siapa yang meminta perlindungan dari azab api neraka tiga kali, qalatin nar, maka neraka pun akan berkata Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, selamatkan, lindungi dia dari api neraka. Karena itu kita mesti selalu mengatakan Allahumma inni a'udzu bika minan nar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nerakanya untuk menyiksa hamba-hambanya yang durhaka, untuk menyiksa hamba-hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dan tentunya mereka dari orang-orang kafir ataupun mereka dari orang-orang yang melakukan penyekutuan kepada Allah atau syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun diazab oleh api neraka orang-orang yang berbuat zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan dia, dan tidak adalah bagi orang-orang yang berbuat zalim sedikit pun dari penolong. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, an-nar, neraka, juga Allah subhanahu wa ta'ala tentunya akan memperuntukkan dengannya siksaan-siksaan yang dahsyat. Siksaan-siksaan yang dahsyat. Atau Allah menyiapkan di dalam neraka demikian siksaan-siksaan yang sangat mengerikan dan sangat keras. Karena itu, bagi kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab api neraka. Dan juga tentunya kita berupaya dan berusaha untuk menjauhkan diri kita dari apa yang mengazab diri kita nantinya, dari apa yang kita nantinya mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada azab api neraka. Wallahu taala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adapun neraka itu sendiri Allah telah ciptakan sebagaimana dengan tegas dan jelas dalil-dalilnya dari Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Dan neraka ini Allah ciptakan dengan demikian luas sehingga pernah suatu waktu luas dan dalam, demikian luas dan dalam. Pernah suatu waktu para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah seketika itu mereka mendengarkan suatu yang jatuh berbunyi dengan dahsyat. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu tahu apa itu? Maka mereka mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka Rasulullah pun mengabarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, ini adalah batu yang dilempar dari atas api neraka sampai kepada kerak atau bawah api neraka. Dilempar 70 tahun atau masa waktu dari atas sampai ke bawah. Sehingga begitu dalamnya api neraka. Perjalanannya sampai 70 tahun. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan luasnya sebagaimana disebutkan pula bahwa neraka akan didatangkan nantinya pada hari kiamat memiliki 70 ikatan tali yang ditarik oleh 70.000, jadi memiliki 70.000 ikatan zimam yang di setiap satu zimam itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Tentunya sementara malaikat adalah makhluk Allah yang besar, ditarik dengan 70.000 malaikat setiap satu zimam, satu talinya, maka tentunya itu menunjukkan betapa besarnya neraka dan betapa luasnya neraka dan betapa dalamnya neraka sebagaimana riwayat yang telah kita dengarkan. Kemudian disebutkan dari sifat neraka itu pula, dia memiliki pintu-pintu sebagaimana surga. Disebutkan dalam ayat, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya jahannam itu dipersiapkan bagi mereka orang-orang yang masuk ke dalamnya nantinya dari kafirin, musyrikin, dan siapa yang Allah tetapkan masuk ke dalam neraka. Neraka memiliki 7 pintu. Dari setiap pintu nantinya akan likulli babin minhum. Nantinya dari setiap pintu akan dimasuki dari mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan ada satu bahagian buat syaitan dan para pengikutnya dari setiap pintu yang ada. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Demikian juga neraka tentunya dipersiapkan oleh Allah dengan bakaran api yang demikian dahsyat. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fattakun nar wa quduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sementara batu apabila telah panas, semakin membara, semakin panas. Sedikit pun dari azab, bahkan selalu ditambah, dengan suatu yang sangat panas. Jangankan orang yang dibakar di dalamnya, atau siapa yang menjadi penghuni di dalamnya, neraka saja mengeluhkan betapa panasnya api neraka itu. Sampai membakar dinding-dindingnya. Sehingga neraka pun mengeluhkannya kepada Allah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya. Bakarannya demikian membakar. Kemudian juga tentunya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengisinya dengan sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya dari siapa yang menjadi penghuni neraka tersebut. Ketika dalamnya neraka telah kita dengarkan tadi dalam sebuah riwayat, akan dipenuhi sesak neraka, tetapi neraka masih meminta, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah, sehingga Allah pun menambah sampai pada akhirnya telah penuh sesak dia, neraka masih mengatakan hal mim mazid. Kemudian Allah meletakkan telapak kakinya. Sehingga neraka pun mengatakan, qat, cukup-cukup ya Allah. Kemudian, juga dalam riwayat disebutkan, dari setiap 1,000 akan diambil 999, sehingga yang selamat cuma 1, yang masuk 999. Maka bagaimana gambarannya dan bentuknya, atau bagaimana nantinya keadaannya neraka tersebut diisi dengan banyak orang? Karena itulah dipermisalkan betapa sedikitnya mereka yang masuk ke dalam surga dan betapa banyaknya mereka yang masuk ke dalam neraka. Demikian pula, tentunya dinukilkan dengan banyak riwayat bahwa nanti yang menghuni neraka kebanyakan isinya adalah wanita. Sehingga dikatakan, mereka para wanita harus menyelamatkan dirinya dari azab api neraka. Rasulullah mengatakan, fa inni uritukun aktsara ahlin nar. Saya diperlihatkan oleh Allah, kalian ini banyak dari penghuni api neraka, yaitu para wanita. Ini menunjukkan bahwa wanita penghuni neraka, sehingga penghuni neraka terbanyak, sehingga bagi mereka untuk selalu menjaga diri mereka, melindungi diri mereka dari azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tadi telah kita dengarkan begitu dahsyatnya api neraka, sampai-sampai neraka pun mengeluhkan bagaimana neraka telah membakar dinding-dindingnya. Api neraka telah membakar dinding-dindingnya. Maka tentunya kita pernah mendengarkan bakaran api neraka, bakaran api dunia ini satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Maka betapa dahsyatnya api neraka tersebut. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari azab api neraka tersebut. Dan tentunya dia akan membakar. Mulai dari kulit kita. Mulai dari kulit kita. Sampai kepada seluruh tubuh kita. Ketika kita masuk ke dalam neraka, wal'iyadhu billah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab api neraka. Yaitu, sebagaimana disinggung oleh Allah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan gairaha liyadhuku al-azab. Setiap terbakar kulit-kulit mereka, kami ganti lagi kulit yang lain. Kami ganti dengan kulit yang baru. Sehingga terbakar lagi dan diganti lagi. Ini menunjukkan kulit tersebut pun akan merasakan dibakarnya. Liyadhukul azab. Sehingga mereka merasakan azab yang Allah datangkan kepada mereka. Begitu pula wajah mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam azab api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga dari kulit kita, wajah kita tidak akan selamat dari azab api neraka apabila kita masuk ke dalamnya. Apabila kita diazab oleh Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azabnya. Kemudian dalam ayat juga disebutkan, yauma yaghshahumul adzabu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Pada saat azab Allah diliputkan kepada mereka dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Yang ini juga menunjukkan tidak ada yang tersisa dari azab tersebut, semuanya terbakar. Semuanya terbakar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan juga telah kita dengarkan yang paling sedikitnya dari azab api neraka itu adalah seorang memakai sendal dari sendal neraka, kemudian ketika dia memakai maka otaknya pun mendidih sebagaimana mendidihnya air yang dimasak di atas kompor, maka akan didapati didih yang luar biasa. Demikian. Itu azab yang paling ringan. Karena itu, maka kita semua berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Agar kita selamat dari azab api neraka. Jangan sampai kita nantinya menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya di hari kemudian. Lebih baik kita sekarang menyesal daripada menyesal di hari kemudian. Sehingga itu kita juga diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan itu akan datang di hari kemudian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka di hari-hari yang baik ini, selama kita masih berada di dunia ini, kita memperbaiki amal kita, meluruskan amal kita, dan kita meraih kebaikan-kebaikan. Sehingga mudah-mudahan kita selamat dari azabnya. Kita selamat dari siksaannya. Di hari yang tidak akan ada yang selamat ketika Allah telah mengazab hamba-hambanya tersebut. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari azabnya. Dan meminta kepada Allah taufik untuk beramal saleh, melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Dan tentunya pula kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dengan apa yang paling baik dari amal, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari azabnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak terasa kita berada di penghujung malam Ramadan. Karena tentunya dari perhitungan Ramadan, kebanyakan waktunya adalah 29 hari. Dan ini adalah malam ke-29. Dan kalaupun memang Allah subhanahu wa ta'ala masih menginginkan dengan takdirnya tentunya, hari akan dicukupkan 30, maka masih ada besok semalam lagi. Tetapi kita melihat dengan perhitungan yang berjalan yang aglab, itu 29 hari. Maka sekarang kita waktunya berada di akhir malam Ramadan. Tamu yang mulia tersebut akan pergi. Tamu yang mulia tersebut akan meninggalkan kita. Tamu yang sekarang berada dengan kita ini, yang memuliakan kita, bukan bahkan kita memuliakan dia, tapi dia yang memuliakan kita dengan kebaikan-kebaikan yang Allah sertakan dengan kedatangannya. Dia besok akan berangkat. Dan entah berangkatnya, apakah kita akan bertemu lagi di hari berikutnya atau di tahun berikutnya, entah. Hanya Allah yang tahu dan Allah yang menentukan. Maka di malam yang terakhir ini, sebaiknya kita mempersiapkan perpisahan. Perpisahan yang indah, perpisahan yang baik dengan tamu yang mulia. Tamu yang mulia, yang membawa rahmah, membawa barokah bagi kita semua, yaitu Ramadan, bulan yang Allah muliakan. Kita persiapkan diri kita. Kita berpisah dengan cara yang terindah, yaitu kita melakukan apa yang paling baik dari amal. Dan juga kita tentunya ingat, ini adalah malam ganjil. Malam terakhir ganjil dari malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua betul-betul terbimbing mengakhirkan malam ini dengan apa yang paling baik dari amalan. Sehingga kita mengantarkan Ramadan seperti seorang yang mau bermusafir, kita mengantarkannya di depan pintu kita dengan mengucapkan selamat tinggal Ramadan. Selamat jalan. Mudah-mudahan di tahun mendatang, kalau Allah memberikan rezeki, umur panjang kepada kita, kita akan bertemu lagi. Kita akan berjumpa lagi. Selamat jalan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kami dengan apa yang kami kerjakan adalah apa yang terbaik, dengan apa yang kami lakukan apa yang paling utama. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan segala kealpan kami, segala kejelekan kami di bulan ini, segala kekurangan kami, segala apa yang datang dan muncul dari syahwat dan dosa kami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemaafan dari segala kealpaan dan segala kekhilafan. Selamat jalan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami hamba-hambanya kembali kepada Allah dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia cinta kepada kami. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya. Malam ini adalah malam terakhir bagi kita semuanya bertemu dan bersama dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dengan kebaikan. Dan diakhirkan pertemuan kita dengan Ramadan dengan apa yang dia ridhoi subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.